Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi orang-orang percaya. Dan iman kami terus bertambah dan kami semakin bersandar kepada Engkau. Sebagaimana murid-murid yang senantiasa mengikuti Engkau. Hari demi hari semakin mengagumi Engkau dan melihat karya ajaib yang Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini akan melihat dari Yohanes 2 ya. Ada sedikit kesalahan cetak saudara ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang perkawinan di Kana. Saudara-saudara, kita akan membaca secara bergantian Yohanes pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya terlebih dahulu akan membaca ayat yang di atasnya, saudara ya. Saya baca Yohanes 1 ayat yang ke-50 ketika salah seorang murid Tuhan yaitu Filipus, kemudian dia mengajak Nathanael ya bertemu dengan Tuhan. Lalu apa kata Tuhan kepada Nathanael? Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bergantian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali belajar tentang mujizat. Saudara-saudara, kalau kita melihat mujizat diadakan bukan semata-mata untuk membuat daya tarik seseorang. Ya. Ini berbeda sekali. Ya, di tengah-tengah kita atau dalam kehidupan kita pada masa kini, ada orang-orang yang membuat dalam tanda kutip mujizat-mujizat atau keanehan-keanehan atau keahlian-keahliannya hanya semata-mata supaya orang itu tertarik, supaya orang menghormati, supaya orang kagum, supaya orang memandang dirinya lebih dari orang lain. Tetapi poin itu bukan menjadi fokus utama dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sesungguhnya dia ingin membuka tabir surga. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang mungkin hanya bayang-bayang bagi orang yang belum mengenal. Tetapi ketika orang-orang percaya kepadanya, mereka bisa melihat surga itu terbuka. Surga itu nyata, malaikat-malaikat Tuhan itu ada. Tuhan mengadakan mujizat bukan membuat untuk orang-orang tertarik pada dia. Tetapi bagaimana orang-orang bisa diselamatkan. Orang-orang memahami bahwa surga itu ada. Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan keseharian, bukankah kadang kita lupa seolah-olah kehidupan kita ya bekerja, mencari makan, dengan kesibukan kita ya sudah begini. Kita tidak memikirkan bahwa kehidupan saya, kehidupan saudara bukan hanya berhenti hanya pada kematian. Tidak. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang nanti berlanjut pada kekekalan. Itu sebabnya Tuhan membuat mujizat. Supaya manusia menyadari, supaya manusia mampu melihat bahwa sesungguhnya ada Tuhan, bahwa sesungguhnya ada surga. Mungkin kita berkata, oh itu kan bagi orang lain. Kalau saya kan orang Kristen, saya baca Alkitab, saya ke gereja, saya berdoa. Tapi permisi tanya Bapak Ibu yang sudah lama ke gereja, adakah dalam rencana-rencana kita, dalam keseharian kita, kita melibatkan adanya Tuhan dan kerajaannya dalam kehidupan kita? Terlebih kalau kita sedang dalam tekanan atau dalam marah, ya, dalam emosi, dalam duka, ya, dalam gejolak emosi yang tidak biasa, kadang-kadang kita melupakan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, khotbah pada hari ini sebenarnya karena ada kesalahan ya saudara ya, dua minggu yang lalu saya mempersiapkan di Yohanes 12 saudara ya. Saya membaca, saya mencoba mempersiapkan itu. Tetapi ketika istri mulai melihat, kemudian dia memberi koreksi gitu ya, bahwa itu ada kesalahan kemungkinan besar. Kemudian saya baca ulang, oh iya, tema kita bulan ini kembali kita belajar mujizat. Ada kesalahan saudara ya. Saya kembali melihat, saya kembali membaca tentang perkawinan di Kana ini. Saudara, namun satu hal yang membuat saya berat bukan karena sekedar persiapan secara membaca kemudian merenung, bukan sekedar itu saudara ya. Tetapi sekali lagi persiapannya adalah kita akan ibadah minggu ini dan akan perjamuan kudus. Bukan hanya textbook, bukan hanya sekedar perenungan yang saya persiapkan. Tetapi bagaimana kehidupan itu, bagaimana firman itu, bagaimana saya ada di dalam khotbah itu. Itu menjadi satu kesulitan yang saya harus ceritakan pada hari ini. Dan ini hal yang tidak menyenangkan, saudara. Karena satu dan lain hal, saudara ya, sehingga saya dan istri terjadi sedikit perdebatan, saudara ya. Saya merasa, ya biasa saudara ya, kalau perdebatan selalu merasa diri benar gitu saudara ya. Itu umum saudara ya. Saya merasa kamu salah. Saya tekankan kamu tidak bertanggung jawab. Tapi saudara, setiap saya mengucapkan kata-kata, istri saya mungkin tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu. Hati saya bergumul berat. Karena hari ini saya akan khotbah. Karena hari ini saya akan memimpin perjamuan kudus. Sepanjang hari itu, walaupun perbincangannya hanya katakan 5-10 menit saudara ya. Tapi beberapa hari saya bergumul saudara. Karena seolah-olah dalam perbincangan saya siang itu tidak ada Tuhan. Hanya saya dan kamu, saya benar, kamu salah. Saudara, sepanjang beberapa hari saya kurang tidur, saya tidak bisa tidur, saudara ya. Memang penyebabnya bisa saja saya berkata, oh karena saya minum kopi, kenapa saya enggak tidur. Hari berikutnya, oh ada nyamuk. Tapi saya tahu, saudara, bukan karena kopi, bukan karena nyamuk, tapi karena hati saya gelisah. Hati saya merasa bahwa ini tidak ada Tuhan, dalam tanda kutip. Hanya engkau dan saya dalam kehidupan rumah tangga ini. Kalau saya benar, kamu salah. Saudara, berapa sering saya dan saudara melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin kita atau mungkin saudara yang tidak biasa bergumul dalam hal ini ya sudah tidak terpikir. Tetapi dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus dalam 24 jam mengingat Tuhan. Saudara, setiap ada hal yang mengganjal dalam hati, kehidupan kami akan terganggu. Kehidupan kami tidak lagi nyaman, saudara. Padahal ini bukan masalah menurut kalau dipandang dalam keluarga secara umum bukan masalah besar. Besoknya juga kami ngobrol, besoknya kami sudah melakukan aktivitas yang biasa, tidak ada masalah, saya ngobrol, saya peluk dia, enggak ada masalah, saudara. Tetapi bagi saya ingin hidup ini bukan sekedar antara saya dan kamu, bukan hanya antara kita, tetapi bagaimana kita menyadari ada Tuhan, ada malaikat-malaikatnya, ada suasana surga. Termasuk saudara, pagi hari ini ketika kita datang dan beribadah, apakah kita menganggap ya paling kamu yang datang, paling dia, paling saya, dan kita tidak melihat ada Tuhan. Tadi sebelum masuk ke ruangan ini sempat ngobrol dengan seorang rekan, saudara ya. Obrolan itu seputar demikian, saudara ya. Ini tidak menyebut satu pribadi, tidak ya. Ini tapi kita bisa tersinggung dengan kalimat ini. Tapi sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menyinggung. Dalam perbincangan itu begini, Pak, kalau seseorang ditugaskan menjadi pelayan, dia selalu datangnya pagi, Pak. Tapi kalau enggak tugas, datangnya terlambat, Pak. Terus kita masuk dalam perbincangan itu. Dia ngomong, oh kalau gitu orang itu kasih tugas saja tiap pagi, gitu ya, biar datangnya awal. Saya ngomong tidak begitu masalahnya. Masalahnya adalah kesadaran. Masalahnya kesadaran. Adakah kita menyadari ibadah ini itu bukan lagi karena saya bertugas atau tidak, tetapi karena saya datang kepada Tuhan. Kemarin Bapak Ibu dalam seminggu ini pasti saudara dengar kehebohan di negara ini kan. Kedatangan seorang, bukanlah masa raja, itu untuk orang lain raja. Bagi kita dia bukan siapa-siapa ya, raja kita Yesus, saudara ya. Siapa dia? Sampai petinggi-petinggi anggota DPR datang gak mau terlambat. Biasanya sidang paripurna yang kosong hari ini gak ada tempat duduk. Hanya menyambut seorang yang dianggap raja. Ya, dia bukan raja kita, saudara ya. Dia rajanya orang Arab. Kita gak punya raja, saudara ya. Tetapi ekspektasi seseorang itu sedemikian rupa. Dalam tanda kutip, kesadarannya untuk menyambut seseorang yang terhormat itu demikian. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah kita menyadari dalam kehidupan kita hari ini, bukan hanya engkau dan saya, tetapi ada Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ini omong kosong saja saudara ya, seandainya di situ di pintu gerbang itu malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengabsen saudara tiap pagi, tiap minggu saudara diabsen. Saudara berani datang terlambat? Kan gak ada Pak, malaikatnya gak ada Pak. Saudara, kembali ke textbook yang kita akan baca. Saudara, perkawinan di Kana, sebuah mujizat, diawali Yesus memanggil murid-muridnya. Dia memanggil Andreas, kemudian dia memanggil Simon, kemudian dia mengajak Filipus dan Nathanael. Dan bagian yang terakhir dikatakan demikian, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Jadi Tuhan Yesus hanya ngomong kepada Nathanael ketika dia memanggil Nathanael menjadi muridnya, saya melihat kamu kemarin di bawah pohon ara. Tapi memang data Alkitab tidak menjelaskan begitu lengkap, saudara ya. Kenapa Nathanael bisa percaya? Tapi Tuhan berkata, hanya karena aku berkata seperti itu, kamu percaya. Kalau Andreas dan Petrus, memang Yohanes berkata, lihat yang berjalan itu, anak domba Allah. Jadi Andreas diberitahu bahwa itu, Yesus itu anak domba Allah. Aku sudah melihat roh yang dari surga, ketika aku membaptisnya, ada roh yang turun di atas kepalanya. Andreas diberitahu bahwa dia anak domba Allah. Tapi Filipus, Nathanael, dia tidak diberitahu itu. Hanya dikatakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara dan engkau percaya kepadaku. Lalu kata Yesus yang ajaib, dia berkata demikian. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat yang ke 51, lalu kata Yesus kepadanya, kepada banyak rekan dari berkata pribadi, Yesus berkata kepada ketiga murid yang lain, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kalau kita bandingkan kepada pasal 1 ayat yang ke-14, ya, sebelumnya ayat yang ke-12 dikatakan ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, orang-orang pilihan, maka ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara bisa melihat orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan saja, atau hanya orang-orang yang percaya yang mampu melihat surga itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah, bukti nyata atau suatu mujizat yang besar, tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang hatinya percaya, hanya orang-orang yang mengakui Yesus Juru Selamat, itu mampu melihat kerajaan surga. Itu sebabnya sekalipun di dalam gereja banyak orang yang sikapnya berbeda. Ya, ada orang-orang yang di gereja itu dia begitu hormat, dia begitu rasa takut dan hormat, ya, gentar ketika dia menghampiri Tuhan, ketika dia melangkahkan kaki. Tapi ada juga orang yang dengan sembarangan datang ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak bisa disamaratakan. Hal ini tidak bisa dipaksakan karena tidak semua orang mampu melihat. Walaupun secara umum, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum ini siapa saja, orang percaya atau tidak, begitu masuk ke gereja, mereka akan berusaha menghormati Tuhan. Orang yang biasa ngerokok misalnya, masuk ke gereja dia usahakan matikan rokoknya. Orang yang biasa katakan tampil dengan sembarangan pakaian, ya, ketika dia ditanya, ayo kita datang ke gereja, diajak datang ke gereja, dia akan berusaha memakai pakaian tertentu. Secara umum, orang menyadari ada Tuhan. Secara umum orang menyadari untuk menghormati Tuhan. Tetapi ironinya, tidak semua orang Kristen mampu melihat bahwa Tuhan itu ada. Saudara, perkawinan di Kana, mujizat air menjadi anggur, mujizat yang luar biasa, mujizat yang pertama kali diadakan Tuhan Yesus. Tapi apa artinya mujizat itu bagi orang tidak percaya? Misalnya, saudara ya, kemudian cerita tentang dirubahnya air menjadi anggur ini keluar dari para murid, para pelayan, mempelai atau perjamuan itu, kemudian diceritakan keluar. Wah, di sana loh, waktu itu air yang saya masukkan ke dalam buyung tiba-tiba jadi anggur. Lalu respon orang yang tidak percaya kira-kira bagaimana, saudara? Ya, kamu sudah mabuk jadi gak bisa bedain air sama anggur. Anggap aja semua anggur. Mana mungkin orang pesta kehabisan anggur. Orang yang pesta sudah tahu persiapannya banyak. Lalu kamu sudah mabuk jadi air pun kamu anggap anggur. Saudara bisa lihat. Respon seseorang untuk menolak mujizat itu sangat banyak. Betul enggak? Jadi masalahnya bukan air menjadi anggur. Masalahnya adakah kita percaya kepada Tuhan? Saudara, sikap ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya suami istri. Kalau kita sudah tidak percaya pada suami kita, sudah curiga sama suami kita, dia pergi luar kota, pulang ditanya, ngomongnya gagap-gagap. Mulai tidak masuk akal kita, kita kecurigaannya mulai muncul, betul enggak? Tapi kalau kita percaya kepada dia, mau dia gagap lah, mau dia ngomongnya alasannya enggak masuk akal, oh iya, karena kita percaya. Saudara, ini satu pemahaman yang mendasar apakah hidup kita ini atas dasar percaya atau atas dasar melihat atau hanya atas dasar logika kita, kemauan kita. Kalau ditarik lebih jauh selangkah, saudara, kenapa kita diajarin percaya? Kenapa kita diajarin ketaatan? Kenapa kita diajarin untuk pasrah kepada Tuhan? Dalam pandangan kita orang Kristiani ya supaya kita berharap bergantung kepada Tuhan, begitu kan? Supaya kita semakin melihat mujizat. Tapi di kalangan orang tidak percaya akan berkata orang Kristen kayak orang goblok. Orang Kristen itu seperti orang bodoh, gak pakai otaknya, cuman percaya saja. Alkitab mencatat, saudara. Orang-orang dunia berkata, orang Kristen itu bodoh. Paulus sampai dikatakan, bagi orang lain aku dianggap bodoh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena hikmat mereka berasal dari dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, perkawinan di Kana, Tuhan hadir. Tuhan merubah air itu menjadi anggur. Dan itu menjadi satu konfirmasi. Ayat yang ke-11 dikatakan, ya, bagian yang terakhir, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen kadang identik dikatakan orang percaya Tuhan. Ya. Jadi ketika kita lompat atau kita tidak menjadi orang-orang percaya, maka itu menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, ketika kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mulai berusaha sendiri, maka yang terjadi kita lepas sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, mari kita melibatkan Tuhan. Mari kita meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak lagi kepada akal pikiran kita saja. Ya, saya tidak berkata kita tidak usah pakai akal pikiran, tidak. Tetapi melampaui itu, melampaui akal pikiran kita, letakkanlah itu kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Udah bodoh amat, saudara gak usah pusing-pusing, kasihilah musuhmu. Saudara, satu kali ada guru sekolah minggu, saudara ya. Anak-anak yang di sekolah minggu diajar. Ayo kamu ajak teman. Ya, anak-anak kecil gitu. Enggak usah diberitahu macam-macam, saudara ya. Karena dia anak kecil, cuman dikatakan kamu ajak supaya Tuhan senang. Anak kecil ini, saudara ya, enggak pikir panjang. Ketika ada kesempatan, dia ingat itu. Lausanya ngomong apa? Dia ajak itu anak ke sekolah minggu, ke temannya ke sekolah minggu, saudara. Besok minggunya datang, gurunya ngobrol lagi. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mengampuni. Ternyata pada minggu itu anak yang sekolah minggu ini berantem sama yang diajak, saudara ya. Mulai dia bingung, saudara. Mulai dia bergumul. Lalu dia datangi lausanya. Dia ngomong, saya ini mau ngajak, kemarin ngajak teman. Sekarang saya mau ngajak lagi untuk ke gereja besok. Cuman sekarang saya lagi berantem sama dia. Lausanya gak tanya panjang lebar. Lausanya gak ceritakan bagaimana dia ngomong, Tuhan ajarin kamu supaya mengampuni. Tapi dia yang salah, Lose. Sudah, pokoknya kamu ajak dia. Biasa kan anak kecil biasanya juga lupa, saudara ya. Karena dia dengar Losenya ngomong gitu, dia ngomong, ya sudah pokoknya dia ajak lagi temannya. Memang kebetulan temannya ini lupa, saudara ya. Sudah tidak mempermasalahkan pertengkarannya. Dia datang lagi. Gurunya datang, waktu datang ke sekolah minggu, gurunya angkat jempol gini, bagus. Saudara, anak yang masih kecil itu, dia gak ngerti apa-apa, tapi ketika melihat gurunya angkat jempol, saudara ya, hatinya senang sekali. Hatinya merasa betul Tuhan mengasihi dia. Pujian gurunya membawa dia pada sukacita surgawi. Saudara, keberserahan, ketaatan seperti anak kecil inilah yang diminta Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, hanya orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kita yang dewasa dengan banyak kesulitan dan pergumulan, kita sangat sulit untuk melakukan firman Tuhan. Untuk percaya saja. Saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, maka ayat yang kedua ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ketika ada perkawinan di Kana, ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya itu diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang pertama dikatakan, Ibu Yesus hadir. Ya, entah kenapa penulis Alkitab ini tidak mencatat Maria gitu ya. Tapi dia menyembunyikan kata Maria itu. Ibu Yesus. Yang jelas kita tahu kalau Maria sampai ada di sana dan dia sampai repot-repot gitu ya, katakan ini anggurnya habis, dia sampai repot-repot begitu ya. Pasti ini satu keluarga, masih ada hubungan keluarga. Nah, namun uniknya kata Maria ini tidak ditulis, tapi justru di sini ditonjolkan Ibu Yesus, Saudara. Kemudian ayat yang kedua dicatat Yesus dan murid-muridnya. Mestinya kalau ibunya diundang, apalagi Yesus ini mungkin pada waktu itu juga menjadi orang baik, pasti diundang gak Bapak Ibu? Pasti diundang ya. Seandainya kalimat ini tidak dikatakan Yesus diundang, ya kita memahami pasti Yesus hadir, Maria ada kok ya. Tapi kalimat ini memberikan penekanan Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Para penafsir sepakat, Saudara, ketika saudara mengadakan satu perjamuan atau saudara membangun keluarga baru, saudara undanglah Yesus. Undanglah Yesus hadir dalam hidupmu. Ya. Seolah-olah Alkitab ingin berkata, undanglah Yesus masuk dalam hubunganmu dengan pasanganmu, dalam keluargamu, dengan anak-anakmu, undanglah dia hadir. Saudara, dalam konseling pranikah seringkali saya gambarkan satu segitiga, saudara ya. Ini pendeta selalu mengajarkan begitu, saudara ya. Kalau saudara menikah itu bukan sekedar antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya masalah saudara dan pasangan saudara. Tidak. Kalau itu yang terjadi, tinggal tunggu waktu saja, saudara pasti akan pisah. Paling kekuatan lingkungan yang akan membuat saudara tidak pisah. Ya mungkin sungkan sama keluarga, sungkan sama tetangga, enggak pisah. Tapi hubungan saudara lama-lama akan seperti ya hidup sendiri, enggak ada hubungan gitu ya. Nah, dalam pernikahan Kristiani, masalah pernikahan itu masalah bukan dua orang, tapi masalah tiga orang, saudara. Yang ketiga siapa, saudara? Yesus, Tuhan kita. Yang di atas itu, dalam segitiga pernikahan kita, bukan wanita lain atau bukan pria lain, bukan, saudara ya. Tetapi Tuhan itu harus di atas segitiga kita. Suami, istri, kemudian ada Tuhan. Nah, ketika hubungan suami atau istri semakin dekat kepada Tuhan, maka otomatis hubungan kalian akan dekat. Tapi kalau laki-lakinya atau perempuannya jauh dari Tuhan, ya semakin jauh, saudara ya. Kan hubungannya segitiga begitu ya. Itu sebabnya, saudara, ketika saudara membangun rumah tangga, harus ada Tuhan. Dan masing-masing pribadi harus saling mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan otomatis saya berani katakan, kalau kalian masing-masing entah laki entah perempuan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hubungan suami istri dengan sendirinya semakin jauh atau semakin mendekat, saudara? Undanglah Yesus dalam hidup saudara, dalam pergumulanmu, dalam kesulitanmu. Hari ini kita bisa melihat ada satu masalah besar dalam pernikahan di Kana itu. Bahkan mungkin mempelai itu mungkin kan dia lagi sibuk-sibuk ya. Dia juga enggak ngerti ya. Pelayannya yang tahu, pemimpinnya yang tahu. Tapi mempelai tidak tahu, dia cuma ngundang Yesus. Enggak taunya akan ada masalah. Luar biasanya mempelai ini walaupun tidak tahu masalahnya, masalah yang akan muncul sudah diselesaikan terlebih dahulu oleh Yesus. Amin, saudara. Masalah-masalah orang-orang percaya sebelum saudara tahu, Tuhan sudah menolong terlebih dahulu. Wah, enak ya kalau gitu, gak ada masalah dalam hidup kita. Tentunya kita tidak pemahamannya seperti itu. Ada masalah yang diizinkan untuk saudara hadapi. Tapi mungkin ada lebih banyak masalah yang kita tidak ketahui, yang tidak kita sadari, yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Saudara, dalam pelayanan saudara ya, ini bukan dalam keluarga. Kalau saya melihat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, yang Tuhan izinkan saya lakukan, ya, khususnya pelayanan misi, saya kadang-kadang melihat ada banyak hal yang sebelum kami bertindak, Tuhan sudah melangkah terlebih dahulu. Ya, kalau ada permasalahan, kita mungkin taunya ya nanti ada masalah, kita bergumul. Sebelum ada permasalahan, tahu-taunya, ternyata kok sudah dalam tanda kutip, masalahnya sepertinya sudah selesai, saudara. Saudara-saudara, mari kita undang Yesus dalam hidup kita. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Dia. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sebuah ketaatan, sebuah penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan membuat hati saya dan saudara melihat mujizat-mujizat yang lebih besar. Saudara, setiap kali ada kesempatan saya berefleksi, menengok ke belakang, maka saya berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau saya ilustrasikan, ya, itu seperti melihat surga, melihat malaikat yang turun naik bekerja sebelum saya sadari. Setelah semua peristiwa selesai, baru saya berefleksi melihat ke belakang, saya berkata, wah, puji Tuhan. Sedikit penggalan saya ceritakan. Ketika saya mau masuk ke seminari, cicit saya mau masuk ke seminari, ya, keluarga kami pada waktu itu mau beli rumah. Kami 8 bersaudara, ya, hidupnya selalu menjadi kontraktor, ya, kontrak terus gitu ya, muter-muter kontrak. Sampai sekali waktu saya ngerti sekali saudara ya, saya kira-kira pada waktu itu tahun 87-an. Papa sudah punya hutang karena dia bekerja sama orang, dia sudah punya hutang. Mama pengen beli rumah. Mama katakan, cobalah pinjam lagi untuk beli rumah. Papa sungkan, sudah punya hutang kok pinjam lagi. Terjadilah keributan di antara mereka. Singkat cerita, akhirnya keluarga bertemu, terus kemudian bagi-bagi, saudara ya. Dalam pengertian harga rumah waktu itu 17 juta, saudara ya, saya ingat. Saya diberi jatah, kamu ya kirim 4 juta. Cicit saya yang di Jakarta, kamu ya kirim 2 juta. Papa ya nanti pinjam 4 juta, dibagi-bagi, saudara ya. Saya ingat sekali karena saya dapat tugas itu. Tapi belum sampai saya memberi, saya putuskan saya ke seminari. Masalah enggak kira-kira saudara? Saya waktu kerja punya keinginan, gaji saya lumayan, koko saya yang kerjanya ini asal-asalan, kadang kerja kadang enggak, saya pengin bukakan dia bengkel saudara. Saya pengin bukakan dia bengkel. Tapi tanpa sepengetahuan saya masuk ke seminari, entah bagaimana rumah terbeli. Entah bagaimana kakak saya yang antara kerjanya itu antara iya dan tidak, kerjanya bisa berhasil. Dan sampai hari ini dia bisa beli rumah sendiri, anak-anaknya, ketiga anaknya menjadi sarjana. Padahal dia lulus SMP aja enggak, saudara, kakak saya ini. Suka berantem karena saudara ya. Saya punya satu kakak yang kedua, kalau yang satu pinter sekali, ya, IQ-nya bisa 140, saudara ya. Dia seorang yang cerdas, tapi kakak yang kedua rapotnya itu SMP, saya lihat rapotnya merah semua, saudara ya. Yang biru cuma satu, itu pun gara-gara gurunya yang baik. Jadi dia suka berantem. Kakak saya yang inilah, yang ternyata tanpa sepengetahuan saya, Tuhan bekerja lebih dahulu, entah bagaimana usahanya berhasil, saudara. Sampai hari ini dia ngomong, kalau dia cerita, saya ini kerja apa ya? Dia kerjanya cuma jual dinamo bekas, saudara ya. Dia ambil dinamo dari Singapura, kemudian dia bisa jual harganya dengan 2-3 kali lipat. Sampai hari ini dia bisa beli rumah, bangun rumah, bisa menyekolahkan anaknya. Dan kalau saya ketemu dia ngobrol libur, kadang-kadang dalam pergumulan hidupnya, kemudian saya ajak melihat masa lalu, maka kita berkata, Tuhan ajaib. Tuhan bekerja sebelum kita tahu, asal kita mau percaya. Saudara, kalau saya sekarang ditanya, apakah waktu itu saya tahu bagaimana Tuhan bekerja? Tidak. Saya hanya tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dengan keyakinan iman, saya masuk seminari. Cicik saya ngomong, jangan, gajimu lebih besar, kamu tahun depan. Saya dulu yang masuk seminari. Tidak ada, saya yakin tahun ini saya suruh masuk sama Tuhan. Kalau kamu mau berangkat juga, mari kita berangkat sama-sama. Enggak usah pusingin itu rumah tangga. Kalau bos-bos kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, bos yang akan kita layani di surga jauh lebih besar. Dan hari ini saya berdiri, saya katakan Tuhan bekerja lebih dahulu sebelum saudara menyadari. Ketika saudara melangkahkan kaki menjadi orang-orang beriman. Dan hari ini bukan berarti kesulitan tidak ada. Bukan masalah tidak ada. Tetapi ketika kita berdiam diri dan menengok ke belakang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya kasih tahu kakak saya yang kedua. Saya kasih tahu saudara ya. Kakak saya yang kedua ini rapotnya sudah merah semua. Saya kasih tahu satu lagi. Selama ini saya tidak pernah beritahukan yang tegas. Kakak saya yang kedua ini juga kena serangan skizofrenia. Kakak saya ini sempat masuk rumah sakit jiwa. Itu sebabnya saya bisa menangani karena Tuhan izinkan. Tapi hari ini ketika saya melihat anak-anaknya, saya berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Engkau Tuhan yang berkarya sebelum aku melihat. Hari ini kita sebagai umat pilihan, kita melihat sekian kali perjamuan di Kana ini. Kita melihat karya Tuhan yang ajaib. Adakah hari ini saudara mau mengundang Yesus dalam keluarga saudara? Saya tidak katakan kemudian masalah hilang. Sampai hari ini kita ada pergumulan, tapi kita tidak pernah menyerah. Bahkan tanpa kita ketahui, berkat-berkat Tuhan terus hadir. Persis yang dikatakan Yesus kepada Nathanael, kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat-mujizat yang lebih besar. Engkau akan melihat langit terbuka, malaikat Tuhan naik turun. Saudara, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai tanda perjamuan kudus, bagaimana Tuhan begitu baik mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Adakah iman percaya kita semakin yakin Tuhan Yesus yang kita sembah, kita layani bisa dipercaya. Aku mau mengundang dia dalam keluargaku. Masalah apapun akan aku hadapi. Karena aku tahu Yesus bekerja lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Engkau menebus kami. Engkau memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Kami percaya. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya. Dan kalau Engkau mengizinkan kami untuk melihat karya-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau kembali berbicara dan meneguhkan iman kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.